Jika teringat tentang dirimu, berlinang air mataku. Ku rindu saat-saat bersamamu, kasih sayangmu padaku. Namun kini kau bukan milikku, dan berakhir sudah cintaku. Biarkan saja hatiku bicara, ku masih sayang padamu. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya selamanya. Hatimu mendua, ku lapangkan dada walau aku terluka. Semoga bahagia bersama dirinya, karena kau telah memilih dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa, Tuhan kuatkanlah hatiku yang terluka. Semoga ku bisa untuk melupakannya, karena ku masih mencintainya. Namun kini kau bukan milikku, dan berakhir sudah cintaku. Biarkan saja hatiku bicara, ku masih sayang padamu. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya selamanya. Semoga bahagia bersama dirinya, karena kau telah memilih dia. Betapa sakitnya apa yang ku rasa, Tuhan kuatkanlah hatiku yang terluka. Semoga ku bisa untuk melupakannya, karena ku masih mencintai.